seperti kau yang tak pernah bisa ku percaya lagi. Mulutmu bilang A, hatimu bilang B, lebih baik ku tinggalin kamu. Jangan